walau pedih ku rasakan. Biarlah aku rela demi engkau bahagia, biarlah aku mengalah. Lihatlah air mataku kasih, tiada kebahagiaanku di sini. Biar potret kita semasih bersama jadi saksi kasih. Bukankah kita lahir karena cinta? Kau dan aku pun menyatu karena cinta. Mengapa cinta dipisahkan? Hanya karena keinginan yang berbeda. Biarkanlah ku sendiri dan turuti kehendak orang tuamu. Mungkin ku tercipta bukan untukmu, sayang. Tiada kebahagiaanku di sini. Biar potret kita semasih bersama jadi saksi kasih. Kau dan aku pun menyatu karena cinta. Mengapa cinta dipisahkan? Hanya karena keinginan yang berbeda. Cinta, mengapa cinta dipisahkan?